Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwatal iman, alhamdulillah. Kembali pada malam hari ini kita bertemu dan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat dan di majelis yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu di akhir-akhir atau di sisa-sisa tenaga atau kekuatan kita setelah mungkin seharian kita beraktivitas, kan, tapi semoga apa yang kita lakukan menjadi amalan soleh, dihitung sebagai amalan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita yang terakhir pada halaman yang ke-11 di pertemuan yang ke-10 kemarin, yaitu kita sudah masuk membahas tentang al-i'rabu wal bina. Al-i'rab dan juga al-bina. Diterangkan pada pertemuan yang sebelumnya tentang al-i'rab, yaitu taghyiru awakhiril kalimi bisababi dukhulil amili. I'rab adalah perubahan akhir-akhir dari al-kalimi, suatu kalimat, bisa babi dukhulil amil karena disebabkan masuknya amil, karena disebabkan masuknya amil atau sebab yang menyebabkan akan berubahnya akhir suatu kata tersebut. Contohnya adalah hadza talibun, ini adalah talibun murid. Ra'aitu taliban, saya melihat seorang murid. Dan marortu bi talibin, saya melewati seorang murid. Perubahan dari talibun menjadi taliban, menjadi pula talibin, itulah yang dinamakan, disebut dengan apa? Al-i'rabu. Itulah yang disebut dengan al-i'rabu, perubahan dari yang tadinya bun menjadi ban dan menjadi apa? Bin. Itulah yang disebut dengan al-i'rabu. Kemudian dari 9 macam isim yang sudah kita pelajari dan menjadi tugas kemarin untuk menyebutkan dan membuat contohnya, itu semua adalah masuk pada pembahasan isim-isim yang mu'rab semuanya. Baik itu yang berkaitan dengan al-ismul mufrad, isim mufrad, yaitu isim yang menunjukkan satu, seperti waladun, ataukah isim musanna, yaitu isim apa? Yang menunjukkan dua dengan ditambah alif dan nun atau ya dan nun, ataukah isim jamak yang tiga, jamak apa? Mu, zakar salim, mu'anas salim, dan juga jamak taksir. Nah, zakar salim dengan ditambah waw dan nun atau ya dan nun, jamak taksir dengan ditambah apa? Alif dan ta, mu'anas salim, alif dan ta, dan jamak taksir yang apa? Perubahan yang tidak menentu. Sudah berapa li? 5. Itu semua adalah, semuanya adalah mu'rab. Demikian pula 4 tambahan setelahnya, yaitu isim yang tidak berdasarkan jumlahnya, yaitu al-asmaul khamsah, apa saja? A, abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan dhumalin. Demikian juga al-ismul maksur, seperti apa? Isim maksur, al-fata, Demikian pula isim mangkus seperti al-hadi. Demikian juga apa yang terakhir, al-ismul ladzi la yansarif, yaitu isim yang tidak bisa ditanwin. Yang hafalannya lancar kemarin mungkin ngerjakan PR ya. Itu semua yang sembilan itu sering dan berulang-ulang saya tekankan untuk menguasainya, karena itu penting sekali. Itu semua adalah mu'rab semuanya. Itu semua adalah mu'rab atau termasuk dari al-i'rabu, masuk dalam pembahasan al-i'rab. Sehingga ketika kita membahas isim musanna, makanya di sana ada apa? Ditambah alif dan nun atau ya dan nun. Seperti apa contohnya? Rojulun, rojulani, rojulaini. Itulah rahasianya kenapa kemudian disebutkan ditambah alif dan nun atau ya dan nun. Karena menunjukkan itu adalah isim yang masuk dalam bahasan al-i'rabu. Jadi bisa berubah dari yang tadinya rojulani berubah menjadi rojulaini. Yang tadinya waladun, waladani menjadi waladaini. Waladani menjadi waladaini. Jadi berubah ketika ini kemasukan hadza atau hadzani atau jaa wala dani. Nah, ketika ro'a itu aku melihat apa? Wala daini. Nah, jadi kalau di situ hadza talibun, kalau diganti menjadi hadza atau hadani waladani. Kemudian ra'aitu taliban, di sini menjadi ra'aitu waladaini. Kalau itu isimu musanna. Kalau di situ marartu bi talibin pada halaman yang ke-11, maka kalau di sini marartu bi apa? Marartu bi waladaini. Ini marortu biwa ladaini. Jadi ja'a waladani, ro'aitu waladaini, marortu bi waladaini. Berubah enggak? Berubah. Yang mengatakan waladani dengan waladaini tidak berubah berarti ngantuk. Jelas berubah dari waladani menjadi waladaini, kan berubah. Karena isim musanna, kalau dia isim mufrad, perubahannya adalah apa? Waladun, waladan, waladin. Di sini perubahannya. Kalau dia musanna, perubahannya di sini. Alif nun dan ya dan nun. Paham? Paham. Ada pertanyaan? Tidak. Lanjut, lanjut. Passwordnya itu. Yang jamak mudzakkar salim. Kelihatan enggak? Kelihatan enggak? Apa pengertian jamak mudzakkar salim? Isim yang menunjukkan banyak, ya kan? Laki-laki, dan di akhirnya ditambah apa? Waw dan nun atau ya dan nun. Sehingga contohnya apa di situ? Muslimuna, muslimina. Ini ada rahasianya. Ini ada rahasia dan hikmahnya, seperti yang kita katakan pada pertemuan ketika membahas ini. Kenapa? Karena ini nanti berubah dari ja'a datang muslimuna. Ketika disamakan dengan isim mufrad, kalau isim kan mufrad talibun. Nah, sekarang kalau ro'ai itu ra'aitu muslimina pakainya. Marortu bi muslimina. Berubah enggak? Berubah dari muslimuna menjadi muslimina, menjadi muslimina. Itulah yang disebut dengan al-i'rabu. Kebetulan pada halaman yang ke-11 antum lihat contohnya di situ adalah isimu mufrad. Kenapa? Apanya? Bi muslimina gini. Iya, bukan bi muslimini ya. Nah, ini kalau dia isim mufrad baru di kasrah talibin. Kalau dia musana waladaini ini. Kalau dia mudzakkar salim muslimina. Makanya nanti ada tanda masing-masingnya. Tanda ini majrurnya dengan ya. Kalau ini juga ya, kalau mufrad dengan kasrah. Paham? Paham. Paham atau hampa? Sekarang gini aja, antum lihat contoh hadza talibun. Dan ra'aitu taliban marotu bi talibin. Sekarang talibun, taliban, talibin itu isim apa? Mufrad. Ya kan? Kalau antum ganti itu menjadi isim musanna, maka yang hadza itu menjadi waladani misalnya. Ya kan? Kemudian yang ra'aitu taliban ketika antum ganti menjadi isim musanna menjadi apa? Talibaini. Kalau yang talibun menjadi talibani, kalau taliban menjadi talibaini, talibin juga menjadi talibaini. Itu kalau musanna. Perubahan itulah yang disebut dengan al-i'rabu. Nanti ganti lagi kalau dia jam mudzakkar salim lain lagi. Ya kan? Yang dicontohkan di sini adalah isim mufrad. Kalau dia nanti jamak taksir lain lagi perubahannya. Kalau nanti dia al-asmaul khamsah, perubahannya lain lagi. Kalau dia isim maksur, mangkus, ismul ladzi lam yansharif, perubahannya lain lagi. Kok senyum-senyum itu bahagia, senyum-senyum. Senyum-senyum. Senyumnya itu masih tanda tanya gitu. Jadi perubahan dari perubahan itu musanna. Iya. Tidak selalu misalnya di sini yang mufrad taliban. Iya. Tidak selalunya kalau musanna tidak selalunya jadi makan. Ya musanna tinggal dua itu antara mus, antara tol antara kalau ini waladani atau waladaini itu aja. Ya, kalau jamak mudzakkar salim antara muslimuna, muslimina, muslimina. Nah, itu namanya. Ada banyak nanti akan ada pembahasannya. Itu sudah tak sampaikan pertemuan sebelumnya. Berarti tidak hadir. Ini yang menyebabkan kenapa menjadi talibun atau waladani bisa jaa sebagai fa'il. Ininya fa'il. Bisa hadza karena ini mubtada, nanti ada isim kana, khobar ina dan seterusnya. Ini banyak di sini nanti. Ini banyak. Nah, inilah penyebab inilah yang disebut dengan al-amil. Amilnya apa saja nanti banyak. Ini itu. Jangan khawatir. Kalau kita terapkan di al asmaul khomsah, abuka, akuka, hamuka. Kemarin apa? Ada abuka, ada abika, ada abaka. Kan tiga itu kan. Itu nanti rahasianya juga di sini bisa berubah. Perubahan itulah yang disebut dengan al-i'rabu. Perubahannya sesuai dengan isim apa. Salah satu dari sembilan isim yang sudah kita pelajari. Mulai terbuka ya, atau tambah tertutup. Asmaul khamsah abuka, abaka, abika. Ya enggak kemarin? Kalau kita masukkan seperti contoh tolibun, jadi apa? Hadza abuka. Adapun ini kan bisa berubah ya, abuka atau abuhu. Tapi di sini abuka. Coba lihat, ro'aitu toliban. Kalau kita ganti, maka menjadi ro'aitu abaka. Sedangkan yang marortu, marortu bi abika. Bi abika. Ini bukan lagi abiki, karena ada huruf jar, berarti huruf akhirnya kan di kasroh, ya, bukan seperti itu. Itu kalau isim mufrad. Senyumnya kayak bahagia, ya. Mendapatkan ilmu baru, ya kan? Kenapa? Ya. Jadi itu perubahannya. Makanya kenapa? Saya sering sekali menekankan sembilan isim itu harus dikuasai. Karena apa namanya? Sangat menentukan pemahaman di sini yang namanya al-i'rabu. Yang namanya al-i'rab itu seperti nam kalau apa namanya? Sepeda atau mobil itu rodanya itu al-i'rab istilahnya. Kalau antum tidak paham tentang al-i'rab ini, nah nanti seperti mobil nggak ada roda, nggak bisa jalan. Nah, seperti setengah nyawanya nahwu itu di situ di al-i'rab, karena dengan al-i'rab itulah mengetahui kedudukan suatu kata itu sebagai apa, kan gitu. Ini nanti akan kita ulangi tentang tadi yang waladani, waladaini. Muslimuna, muslimina. Nah, kemudian muslimatun, muslimatin, muslimatan, abuka, abaka, abika. Semuanya akan kita ulangi nanti. Sebentar lagi. Saufa. Cuman dari sini ada pemahaman. Perubahan itu, seperti apa perubahannya tergantung isimnya. Gimana pembahasan? Kalau dia isim mufrad ya tolibun, toliban, tolibin. Kalau dia musanna ya waladani, waladaini. Ketika saya ngomong musanna, kalau antum nggak langsung nyantol gitu ya agak apa? Goyang, agak goyang. Kalau itu jawab mudzakkar salim, perubahannya ya muslimuna, muslimina. Cuman dua itu. Kalau dia jawab muannats salim, muslimatun, muslimatan, muslimatin. Nah. Atau enggak ada muslimatan ya. Muslimatun, muslimatin, muslimatin. Nah. Kalau dia asmul khamsah, abuka, abaka, abika. Kalau dia apa? Maksur, naam. Al-fata, al-fata, al-fata. Kalau dia mangkus, al-hadi, al-hadiya, al-hadi. Kalau dia ismul ladzi yang sharif, fatimatu, fatimata, fatimata. Tambah penasaran, kan? Jadi perubahan isimnya itu, perubahan isimnya itu tergantung jenis apa isimnya. Tergantung jenis isimnya dari berapa tadi sembilan isim. Isim mufrad, musanna, mudzakkar salim, muannats salim, jamak taksir, isim maksur, mangkus, asmaul khomsah, ismul ladzi lam yusharraf ada 9. Dihafalkan ya. Kau udah hafal, coba 9. Rinciannya bukan hafal 9. Kemudian ini ada yang ngerekam enggak? Enggak ada. Rekam. Oh ya, siap. Al-bina'u huwa luzumu awakhiril kalimi halatan wahidatan. Sedangkan al-bina' ini lawan dari al-i'rab. Al-bina' huwa adalah luzumu tetapnya awakhiril kalimi, akhir-akhir suatu kata, halatan wahidatan, dalam satu keadaan. Jadi dia tidak berubah. Contohnya adalah huwa, dia seorang laki-laki, anta, engkau seorang laki-laki, nahnu, kami, ana, saya, hadihi, ini untuk perempuan. Sehingga apapun kondisi dan keadaannya, apapun itu amilnya, tetap dia seperti itu, tidak ada perubahan. Contoh, hadza huwa. Kemudian ra'aitu huwa, marartu bihi, kalau nanti. Intinya bina, al-bina ini kebalikan dari apa? Al-i'rab. Tidak bisa berubah selama-lamanya ila yaumil yamah. Kan gitu. Nah, kita lanjutkan pembahasan yang berikutnya adalah aqsamul i'rabi. Macam-macam al-i'rab. Macam-macam i'rab ada 4 macam. Cuman 4 ya. Kalau apa pedagang apa kelontong itu dia apal sari mie terus apa lagi beras terus apa lagi gula teh rinsu semuanya apal dia banyak sekali ini cuma 4. Lebih banyak mereka tapi mereka apal karena apa tiap hari diulangi. Tapi juga karena dapat uang juga sih. Ini kan gak dapat. Kalau salah harga, rugi. Ya kan? Labu kair, sapu berapa, keset berapa, sikat berapa, gak apal. Kalau gak apal, ya rugi. Ada 4, yang pertama adalah yang disebut dengan raf'un. Raf'un. Atau marfu'un, sama aja. Yang kedua nasbun atau mansubun. Yang ketiga mahfudun atau khafdun. Nama lainnya adalah mahfudun atau majrurun. Masih ingat salah satu tanda isim adalah apa? Al-khafdu. Ya enggak? Masih ingat atau masih lupa? Masih lupa. Nah, sekarang ingat. Ini tanda pertama yang disebutkan oleh mu'alif dari tanda isim, yaitu al-khofdu. Atau al-kas, kasroh, corek bawah. Atau sebutan lain adalah al-majrur. Ternyata muncul di sini. Muncul lagi di sini pembahasan atau bahasa khofdun itu. Makanya contohnya baitin gitu. Mana nanti ya. Yang keempat adalah jazmun atau majzumun. Kita lihat contohnya satu persatu. Contoh i'rab raf'un atau marfu'un adalah baitun, rajulun, kitabun. Ini isim mufrad, musana atau jamak? Isim mufrad. Nah, sekarang saya tanya. Tadi contoh pada kalimat hadza talibun. Berarti talibun itu dari empat macam i'rab, antum pilih yang mana? Raf'un. Ya enggak? Karena sama-sama un. Karena sama-sama isim mufradun gitu. Kemudian contoh yang nasbun atau mansubun, baitan, rojulan, kitaban. Baitan, rojulan, kitaban. Yaitu rumah, baitan, rojulan, laki-laki, kitaban, kitab. Ini isim apa? Isim mufrad. Jangan ada yang bilang fi'il ya. Udah ditanwin, ya mesti isim. Sekarang saya tanya, ra'aitu taliban. Taliban isim apa? Mufrad. Maka taliban di sini dari empat macam i'rab, raf'un, nasbun, khafdun, jazmun, antum pilih yang mana? Nasbun, pilihan yang benar. 100 boleh. Yang ketiga adalah khafdun. Jadi contohnya itu bisa antum tambahkan apa? Taliban. Baitan, rojulan, kitaban, taliban. Yang rohun tadi, baitun, rojulun, kitabun, talibun. Yang khafdin, baitin, rojulin, kitabin. Artinya sama semua, rumah, laki-laki, dan kitab. Itu apa baitin? Isim mufradun. Pada contoh marrtu bi talibin. Di atas tadi, talibin isim apa? Mufrad. Sehingga bisa antum katakan, pada contoh marrtu bi talibin. Talibin dari tiga macam i'rab. Antum pilih yang mana? Khafdun, ahsan. Pilihan yang benar. Khafdun kan kasrah, makanya sini baitin, rojulin, kitabin. Kita ulangi. Kenapa diulangi? Ya, daripada tidak. Biar lebih paham. I'rab ada empat. Yang pertama adalah raf'un, baitun, rojulun, kitabun. Kalau antum mau menambahkan isim musanna, apa contohnya? Baitani, jangan baitaini. Baitani. Ini kalau antum hafal musanna berarti langsung tes, oh baitani, karena musanna itu adalah isim yang menunjukkan dua ditambah alif dan nun atau ya dan nun. Tapi kalau dia rohun cuman baitani. Sedangkan nasbun baitan rojulan kitaban. Kalau antum mau tambahkan musanna apa? Baitaini. Jawaban pilihan yang benar. Baitaini. Sehingga kalau menguasai kan enak. Ada baitani, baitaini. Oh di sini ternyata masuk di sini pembahasan di sini. Nah, isim apa? Musanna. Kan gitu. Yang ketiga khafdun baitin rojulin kitabin, ini isim mufrad. Kalau antum mau tambahkan contohnya dengan isim musanna menjadi apa? Baitaini. Milih yang ditambah ya dan nun. Berarti rahasianya sekarang terungkap. Kenapa diberikan contoh oleh pengarang dengan ditambahkan alif dan nun, dan ditambah atau ditambahkan ya dan nun. Contohnya apa dulu? Halaman berapa? Halaman 5. Baitani, baitaini, waladani, waladaini. Sekarang terungkap kenapa dicontohkan atau didefinisikan isim musanna itu adalah isim yang menunjukkan dua dengan ditambah di akhirnya alif dan nun atau ya dan nun, karena ketika ditambah alif dan nun itu adalah ketika keadaan marfuun atau rafuun, sehingga apa? Sehingga apa? Waladani. Kenapa kemudian waladaini? Karena waladaini itu berubah dari yang tadinya marfuun menjadi nasbun atau khofdun menjadi waladaini. Sudah anu? Sudah ada O-nya atau belum? Kalau sudah O berarti nyambung. Kalau belum O berarti belum. Nah. O itu mabni. Nah. Demikian pula isim yang lainnya, kalau antum tambahkan isim jamak mudzakkar salim. Apa itu yang mudzakkar salim? Yang menunjukkan banyak dengan ditambah di akhirnya apa? Waw dan nun atau apa? Ya dan nun. Pada contoh waw dan nun itu posisinya raf'un, muslimuna. Muslimuna. Itu kalau raf'un. Kalau nasbun dan khafdun, muslimina. Muslimina. Itulah kenapa sekali lagi harus berusaha untuk dikuasai 9 macam isim yang sudah kita pelajari. Kita lanjutkan dulu. Macam i'rab yang keempat adalah jazmun. Contohnya lam yaktub, tidak menulis. Liyaskut, agar dia diam. Lam yaktub, dia tidak menulis. Liyaskut, agar dia diam. La tajlis, jangan engkau duduk. Ini semua pembahasannya adalah pembahasan fi'il. Ya. Sudah hafal? Raf'un, nasbun, khafdun, dan jazmun. Nanti di jalan bisa dihafalkan. Raf'un, nasbun, khafdun, jazmun. Raf'un baitun, nasbun baitan, khafdun baitin. Nah. Lanjut. Lanjut. Falil asma'i min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Perhatikan dari empat ini. Apa tadi? Raf'un, nasbun, khafdun, jazmun. Kata lainnya adalah raf'un itu marfu'un, nasbun itu mansubun, khafdun itu majrurun, majzum itu apa? Jazmun itu majzumun. Falil asma'i, maka dari, maka untuk isim lil, itu lil milik. Falil asma'i, maka untuk isim-isim. Perhatikan di sini bahasanya memakai al-asma, bukan falil ismi. Berarti ini al-asma adalah jamak taksir banyak, karena ada berapa? Sembilan. Ada berapa? Sembilan. Tidak lebih dan tidak kurang. Jangan antum kurangi dan jangan antum lebihkan. Sembilan itu apa namanya, angka mati. Nah, kalau antum mau lebihkan silahkan, gak apa-apa, cari, jadi ahli nahu. Maka untuk isim-isim min dzalika dari empat macam i'rab tadi, cuman mengambil tiga. Cuman mengambil tiga. Apa saja? Yaitu ar-raf'u, raf'un, wan nasbu, nasab, wal khafdu, wala jazma fiha, dan isim tidak mungkin mengambil jazmun atau jazm. Sehingga tidak ada ceritanya dan tidak boleh yang namanya isim itu kok kemudian antum katakan i'rabnya apa? Majzum atau jazmun tidak ada. Karena isim dari empat i'rab ini mengambil apa tadi? Raf'un, nasbun, dan khafdun. Ada berapa? Tiga. Sedangkan tanda-tanda isim itu kita sudah tahu kan gitu. Macam-macamnya juga sudah kita tahu. Walil af'ali min dzalika. Adapun untuk fi'il. Karena fi'il ada berapa? Tiga. Min dzalika dari empat macam i'rab tersebut adalah ar-raf'u, raf'un. Wan nasbu dan nasab, wal jazmu dan jazm, wala khafdhu fiha. Dan tidak mengambil khafdun untuk fi'il. Bisa dipahami ya? Nah. Dari fi'il-fi'il dari empat macam, atau untuk fi'il ya, untuk fi'il dari empat macam i'rab itu mengambil tiga. Yaitu apa? Raf'un, nasbun, dal, dan jazmun. Wala khafdhu fiha, dan fi'il itu tidak ada yang khafdun atau majrur, tidak ada. Dan ini harus dipahami ya. Pembahasan tentang macam-macam isim sudah kita lewati 9. Pembahasan tentang fi'il nanti akan ada. Nah, akan ada pembahasannya lebih lanjut. Nah. Jadi dari empat macam i'rab tersebut, isim mengambil berapa? Tiga. Raf'un, nasbun, dan khafdun. Sedangkan fi'il mengambil berapa? Tiga juga, Mas Igo. Apa aja itu? Raf'un, nasbun, dan jazmun. Tidak mengambil khafdun. Ya, halo. Berikutnya, ini adalah ringkasan atau untuk memperjelas keterangan di atas. Paragraf yang terakhir beliau menerangkan bahwasanya isim itu ada dua macam. Ada yang mabni, ada yang mu'rab. Isim itu ada dua macam, ada yang mabni, ada yang mu'rab. Adapun yang mu'rab ada tiga. Apa tadi? Raf'un, nasbun, dan khafdun. Dibahasakan di sini dengan apa? Marfu'un, mansubun, majrurun. Contoh yang marfu'un apa? Kitabun, maradun. Itu isim mufrad. Kalau asmaul khamsah apa? Yang abuka, akhuka, hamuka, fuka, dumalin. Yang pakai waw-waw. Adapun contoh isim mansub adalah kitaban maradun. Itu semua adalah isim mufrad. Kalau antum mau tambahkan contoh isim musanna, apa? Waladaini. Kalau antum mau tambahkan jam mudzakkar salim, muslimina. Kalau antum mau tambahkan jamak muannats salim, muslimatin. Kalau antum mau tambahkan asmaul khamsah, abika. Kalau antum mau tambahkan isim maksur, apa? Al-fata. Kalau antum mau tambahkan isim mangkus, al-hadiyah. Al-hadiyah. Kalau antum mau tambahkan ismul ladzil yang sharif, Fatimata. Nah, berapa tadi? 9 masuk semua contohnya di situ. Kenapa? Hadiyah. Ya. Di ya-nya. Al-Hadiyah. Ini. Kemudian yang majrur, contohnya Kitabin Marodin, itu adalah isim apa? Mufrad. Kalau antum mau tambahkan contohnya dari isim musanna, apa? Apa? Wala. Atau kalau kita berarti apa? Kita baini. Kita baini. Kalau marodin, marodun, marodoini. Kalau antum mau tambahkan dari jamak mudzakkar salim, jadi apa? Muslimina. Yang ditambahkan ya dan nun. Bukan muslimuna, tapi muslimina. Kalau antum mau tambahkan dari jamak mu'annas salim, tetap muslimatin. Muslimatin. Kalau antum mau tambahkan dari, terlewat tadi, jamak taksir, jadi apa? Auladin. Atau jamak dari kitab kutubin. Apalagi setelah jamak taksir apa? Al-Asmaul Khomsah. Kalau antum mau tambahkan contoh dari Asmaul Khomsah adalah Abika. Bukan Abuka, bukan Abaka, tapi Abika. Kalau antum mau tambahkan contoh dari isim maksur, apa contohnya? Al-Huda, Al-Musto. Ini yang majrur. Kalau antum mau tambahkan dari ismul mangkus, Al-Hadi. Sama, cuman ini enggak ada ini. Yang majrur. Kalau antum mau tambahkan ismul ladzir yang sharif, apa? Aisyata. Sehingga sekali lagi, 9 macam isim itu harus dikuasai di luar kepala. Bukan di luar kepala enggak hafal ya, tapi sudah langsung hafal. Seperti apa tadi? Pedagang ke lontong. Berikutnya halaman yang ke-12. Ini cuacanya dingin, cuman kepalanya agak anget. Ya. Di luar dingin, di dalam sini anget. Al-mabniyu, adapun yang mabni, huwa adalah ma la yataghayyaru akhiruhu bisababi dukhulil amili. Mabni adalah apa-apa yang tidak berubah akhirnya. Mabni adalah la yang yataghayyaru, berubah akhiruhu, akhirnya, bisababi, dengan sebab dukuli, masuknya amil. Dengan sebab masuknya amil. Contoh. Darosa hadza. Darosa hadza. Ra'aitu hadza. Marortu bi hadza. Semuanya tetap hadza, hadza, hadza. Walaupun dia ra'aitu atau marortu bi, semuanya adalah hadza, hadza, hadza. Al-mu'rabu, sedangkan al-mu'rab huwa adalah ma taghayyara akhiruhu, apa-apa yang berubah, taghayyara. Kalau tadi la ya taghayyar, kalau ini taghayyar, berubah. Akhiruhu, akhirnya, bisababi dukhulil amil, karena sebab masuknya amil. Mislu contoh ja'a rojulun. Ketika ro'a itu apa, telah datang seorang laki-laki. Ro'a itu saya melihat rojulan, seorang laki-laki. Marotu bi rojulin, saya melewati seorang laki-laki. Fokus antum sekarang adalah lihat di situ ada perubahan dari rojulun menjadi rojulan menjadi rojulin. Semua itu karena isim mufrad. Adapun kalau 8 macam isim yang lainnya berbeda lagi perubahannya. Cuman 8, kalau mufrad kan gampang ya. Cuman tambah 8, 9. Fokus kita adalah yang tadinya rojulun karena ada amil ja'a ya sebagai fa'il berubah menjadi rojulan karena ada amil ro'aitu. Berubah lagi ketika amilnya itu bi rojulin. Bi rojulin. Rojulin itu apa tadi? Marfu atau rof'un. Rojulin itu nasbun atau mansub. Rojulin itu apa? Khofdun atau majrurun. Cari pahami bisa. Ada pertanyaan? Lanjut? Lanjut. Walil asma'i walikullil asma'i al-mu'robati alamatun khosatun sayati bayanuha. Dan untuk seluruh isim-isim yang mu'rob, al-asma' itu jamak dari ismun ya. Dan bagi seluruh isim-isim yang mu'rob, perhatikan, isim-isim yang mu'rob berarti ada isim yang mabni, ada enggak? Ada, tadi kan ada pembahasan isim ada dua, ada yang mabni, ada yang mu'rob. Di sini untuk seluruh isim-isim yang mu'rob itu ada alamatun khosotun, tanda-tanda khusus sesuai dengan jenis isimnya. Saya tiba ya Nuha akan datang penjelasannya di halaman 13. Penasaran? Penasaran? Kuncinya apa intinya? Dihafalkan, ayo. Jangan salah kunci. Kuncinya apa? Satu, sabar. Dua, tawakal. Ketiga, ikhtiar. Dihafalkan 9 macam isim. Itu harus di luar kepala. Ya. Di luar kepala. Paham ya Pak Samijan? 9 macam isim itu antum tulis dan resapi, nanti insya Allah paham. Mudah ini. Bismillah. Kalau sekali lagi, kalau antum masih istilahnya gradul-gradul, yang penting antum paham dulu isim musana itu apa to, jam dakar salam itu apa to, harus antum harus paham. Jam mana salam itu apa, harus paham dulu. Kemudian kalau asmaul khamsah harus dihafal. Maksur, mangkus, ya kan, jamak taksir, ismul ilang sorif, harus dihafal ngelotok keluar kepala, di luar kepala. Nah, seperti apa tadi? Pedagang ke lontong. Karena itu nanti akan memudahkan antum dalam memahami pelajaran-pelajaran selanjutnya. Cuman berapa? 9. Sak definisinya, sak contohnya. Terutama contohnya ya. 6. Waladani, waladaini, muslimuna, muslimaini. Gitu. Abuka, akuka, hamuka, fuka, dzumalin, abaka, abika. Akan datang penjelasan tentang isim-isim yang 9 tadi yang mu'rob dan juga tanda-tandanya. Makanya di sini katakan untuk seluruh isim yang mu'rob berapa tadi? 9, tidak kurang, tidak lebih. Itu ada tanda khususnya. Maksudnya apa tanda khusus? Kalau dia dalam keadaan raf'un atau marfu, ada tandanya. Kalau dia dalam keadaan mansub, ada tandanya. Kalau dia dalam keadaan majrur, juga ada tandanya. Kalau dia dalam keadaan jazm, ada tandanya enggak? Enggak ada, karena isim enggak ada yang jazm atau majrur. Yang penasaran bisa kita lihat bagan. Di sini ini seperti ringkasan ya, yang macam-macam isim, sehingga antum cukup lihat ini dan memahami, insya Allah sudah masuk gitu isim-isim yang mu'rab, masuk di hati. Kolom yang paling kanan adalah al-asma'u. Itu 9 macam isim yang sudah kita pelajari. Ada berapa di situ? 1, 2, 9. Tidak kurang, tidak lebih. Sekarang kita ambil 2 saja ya, nanti tidak kemalaman. Atau nunggu sampai hujan reda baru sampai. Harus bersabar, ngecor aja sampai jam 2, sabar. Al-ismul mufrad, al-misalu. Al-misal itu yang enggak tahu ditulis di situ pakai pensil atau pena, contoh. Al-misal itu contoh atau misal. Kemudian al-alamah itu tanda. Kemudian atasnya itu marfu'un, itu kondisinya dia raf'un atau marfu'un. Nah. Kemudian yang kirinya mansubun atau nasbun. Ada misal dan juga ada al-alamah tanda. Kolom yang ketiga, majrurun, itu khofdun. Ada misal, ada alamah. Coba kita baca. Al-ismul mufrad marfu, isim mufrad marfu. Contoh, apa di situ? Waladun. Yang bisa jawab berarti paham bagan. Kemudian al-alamah itu tanda marfu'nya. Apa tanda marfu'nya? Dhammatun. Kemudian al-ismul mufrad dalam keadaan kolom ketiga atau keempat mansubun. Contohnya waladan. Al-alamah tanda mansubnya apa? Fathatun. Al-ismul mufrad majrurun. Al-misal contohnya waladin. Al-alamah isim mufrad tanda majrurnya apa? Kasrotun. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan? Enggak ada. Lanjut? Insya Allah. Lanjut? Kalau Mas Nuri lanjut. Selanjutnya meleok. Yang penting antum bisa membaca alur dari bagan ini. Karena ini ringkasan. Yang nomor 2 adalah isim al-musanna. Isim apa Pak Puniman? Musanna. Isim yang menunjukkan makna 2 ditambah apa? Akhirnya alif dan nun atau ya dan nun. Isim apa Mas Rahmat? Musanna 2. Ketika marfu, geser kiri ya. Contohnya apa? Waladani. Al-alamah yaitu tanda. Tanda marfu'nya apa? Al-alif. Berarti kenapa dulu dikasih contoh dengan ditambah alif dan nun? pada pembahasan musanna di awal apa pembahasan macam-macam isim yang tadinya waladun menjadi apa waladani, ternyata ini adalah isim musanna yang marfu. Kemudian alif ini tanda marfu'nya. Saya ulangi, kenapa dulu ketika pembahasan isim musanna dikasih tambah alif dan nun? Karena ini adalah marfu', tanda marfu'nya alif. Nah, coba kita lanjutkan. Al-ismul musanna. Kemudian kolom ketiga, mansubun. Al-misal, contohnya apa? Waladaini. Al-alamah, tanda. Tanda mansubnya apa? Al-ya'u. Disinilah rahasia kenapa dulu disebutkan oleh mu'alif ditambah alif dan nun atau ya dan nun. Karena disini waladaini. Ternyata waladaini ini apa? Mansubun. Nah, konangan saya ini. Nah. Apa? Mansubun. Tanda mansubnya apa? Al-ya'u. Demikian pula majrur. Al-ismul musanna majrur. Misal, contohnya apa? Waladaini sama. Al-alamah, tanda majrurnya apa? Al-ya'u. Berarti ini mansub dan majrur. Sudah ketemu sekarang benang merahnya? Ketemu? Ketemu Mas Iku? Kenapa? Baru nyari? Atau sudah ketemu benang kusutnya? Nah, dari dua contoh ini bisa tergambarkan bagaimana perubahan masing-masing dari 9 macam isim. Ya kan? Ini baru dua contoh sudah tergambarkan apa namanya? Bagaimana perubahan nantinya dari 9 macam isim. 2 saja sudah berubah, apalagi nanti sampai 9. Nah, ini dihafalkan hafalan. Yang penting antum sekarang paham ya. Pertama adalah pengertian al-i'rab. I'rab itu apa? Perubahan akhir suatu kata. Isim itu dikatakan mu'rab, berarti isim yang bisa berubah akhir katanya. Nah, kemudian perubahannya seperti apa? Tergantung jenis isimnya. Biar mantap tak catat. Mumpung masih hujan. Satu, isim mu'rab itu adalah berubah akhirnya. Kemudian yang kedua, perubahannya bagaimana? Perubahannya sesuai jenis isimnya. Kemudian yang ketiga, jenis isim itu ada berapa? 9. Dicatat enggak ini? Catat enggak? Kemudian 9 isim tersebut apa? Harus dihafal. Nah. Nomor 5. Kalau belum hafal, mumpung hujan kan, kalau belum hafal, apa? Dihafalkan. Dihafalkan. Nah, kalau sudah hafal, insya Allah mudah. Kalau sudah mudah, pulang. Ya cuman ini intinya. Antum perhatikan kitab ini dikarang tahun berapa? Udah lama ya. 1436 Hijriah. Sudah hampir 10 tahun. Ada enggak? Berapa? 8 tahun. Dan kitab ini tidak berubah dari halaman 1 sampai halaman 13. Artinya apa? Ini ya kayak gini terus. Ibarat gunung itu dia enggak lari, dikejar kan gitu. Kalau jodoh bisa mungkin lari ya. Tapi ini ibarat gunung. Tidak akan lari, dia kita kejar. Kan gitu. Jangan kita yang lari mundur ya. Artinya ini ya kayak gini terus. Dari saya mondok sampai sekarang ya kayak gini terus. Enggak berubah ini. Artinya apa? Bisa antum pelajari, bisa antum hafalkan, bisa antum kuasai. Gitu. Apabila ada pertanyaan ditanyakan, apabila paham paham. Nah. Artinya ini kan diem, nggak ada perubahan, ya itu saja seperti Al-Quran, surat An-Naba itu ya dari dulu sejak Rasul diutus sampai sekarang yang An-Naba ya seperti itu, cuman kok nggak hafal-hafal, nah, karena kita nggak mengejar kan gitu. Karena kita gak ngejar. Juz 30 ya dari An-Naba sampai An-Nas. Dari dulu. Cuman kalau kita gak apal-apalah karena kita gak mengejar. Nah, tak akan lari gunung dikejar. Cuman ngejarnya ke depan jangan ke belakang. Nah, kelanjutannya insya Allah kita baca nanti bagian ini. Supaya lebih paham pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab, kita akhiri sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fiikum.